Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'du. Ikhwani fi din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Kita masih dalam pembahasan bab yang dibawakan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala yang berkaitan dengan kafaratul marid, penghapus dosa bagi orang yang ditimpa dengan sakit. Dan telah kita ambil hadis yang pertama, yaitu hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu taala yang menjelaskan tentang keutamaan dari suatu penyakit yang menimpa seorang muslim, bahwasanya hal tersebut akan menjadi kafarah penggugur dosa bagi seorang mukmin tersebut, baik itu penyakit yang besar atau penyakit yang kecil, penyakit yang berat atau penyakit yang ringan. Itu akan menghapuskan dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan seorang mukmin. Dan telah kita ambil pula penjelasan dari Asy-Syarih rahimahullahu taala bahwasanya penghapusan dosa tersebut adalah bagi mereka orang-orang yang apa? Yang ihtisabul ajr dan niat ada di dalam hatinya. Dia selalu menghadirkan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua ihtisab mengharapkan pahala kepada Allah Subhanahu wa taala atas musibah yang telah dia terima. Dan juga penjelasan dari beliau rahimahullahu taala tentang makna alham wal gham wal huzn. Naam, kesedihan yang dimaksudkan di sini adalah kesedihan yang terluputkan dari perkara-perkara kebaikan yang berkaitan dengan al khair, bukan kesedihan akibat 6 perkara-perkara yang berkaitan dengan urusan duniawi. Nah, sekarang kita lanjutkan hadis yang kedua dari bab ini, yaitu hadis yang ke-493. Qala al-muallif al-imam al-Bukhari wa rahimahullahu ta'ala haddathana Musa qala haddathana Abu Awan an Abdul Malik ibni Umair an Abdurrahman ibni Sa'id an Nabihi qala kuntu ma'a Salman wa ada maridan fi Kindah falamma dakhala alaihi qala abshir fa inna maradal mu'min yaj'aluhu Allahu lahu kaffaratan wa musta'taban wa inna maradal fajir kal ba'ir aqalahu ahluhu thumma arsaluhu fala yadri lima uqila wa lima ursila. Hadis yang kedua dari bab kafaratul marid, kata beliau rahimahullahu taala haddatsana Musa, telah menceritakan kepada kami Musa, qala haddatsana Abu Awana, beliau mengatakan telah menceritakan kepada kami Abu Awana an Abdul Malik ibni Umair, dari Abdul Malik ibni Umair an Abdurrahman ibni Said dari Abdurrahman ibni Said an nabihi dari ayahnya yaitu Said, qala beliau mengatakan kuntu ma'a Salman, pernah suatu ketika aku bersama sahabat Salman Al-Farisi. Salman di sini yang dimaksudkan adalah sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala. Wa ada maridan fi Kindah. Ya, mana ketika itu sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala sedang menjenguk orang yang sedang sakit fi Kindah, di daerah Kindah, kayak daerah yang sekarang masuk di negara Arab Saudi sana. Falamma dakhala alaihi, maka ketika beliau masuk menemui orang yang sakit tersebut, qala beliau mengatakan kepadanya, abshir, bergembiralah. Fa inna maradal mu'min, maka sesungguhnya penyakit seorang mukmin, suatu penyakit yang diderita oleh seorang mukmin yaj'aluhullahu lahu kafaratan wa musta'taban. Allah subhanahu wa ta'ala akan menjadikan penyakit tersebut lahu baginya, bagi orang mukmin tadi, kafarah sebagai penghapus dosa, wa musta'taban. Naam, nanti akan kita jelaskan makna musta'taban. Kemudian beliau melanjutkan, wa inna maradal fajir, dan sesungguhnya penyakit orang yang fajir, rasa sakit yang diderita oleh orang yang suka berbuat jahat, suka berbuat kemaksiatan, orang yang fajir, kal ba'ir, itu seperti hewan ternak, aqalahu ahluhu, yang mana hewan ternak tersebut diikat oleh pemiliknya, fala thumma arsaluhu, kemudian dilepaskannya hewan ternak tadi, fala yadri, maka hewan ternak tersebut tidak tahu, lima uqila, untuk apa dia diikat, walima ursila, dan untuk apa dia dilepaskan. Naam, ini faedah atau ini asar yang kedua di dalam bab ini yang diriwayatkan oleh Malik rahimahullahu taala dari sahabat Salman Al Farisi radhiyallahu taala, yang mana ketika itu Said sedang bersama sahabat Salman Al Farisi radhiyallahu taala, wa ada maridan, dan dia sedang menjenguk orang yang sakit. Naam, falamma dakhala alaihi, dan ketika masuk kepadanya, masuk menjenguk, menemui orang yang sedang sakit di dalam tempat peristirahatannya, nah, entah itu di rumahnya atau di rumah sakit atau dimanapun itu tempatnya, qala abshir, beliau mengatakan abshir, bergembiralah. Maka di dalam ucapan beliau sahabat Salman radhiyallahu ta'ala anhu ini terdapat suatu faedah, yaitu tentang jamalu adabi ziyaratil marid min hadha sahabi Salman radhiyallahu ta'ala wa jamalu tawjihi wal bayani wat tazkir. Beliau mengatakan abshir, bergembiralah. Naam, di sini menunjukkan tentang bagusnya adab beliau radhiyallahu ta'ala ketika menziarahi orang yang sedang sakit, dan juga bagusnya arahan dan penjelasan dan peringatan yang diberikan oleh beliau radhiyallahu ta'ala kepada orang yang sakit tersebut. Dan lebih ditekankan lagi pada kalimat yang beliau ucapkan abshir, yang mana abshir ini adalah kalimat tabshir, suatu kalimat yang memberikan bisyarah atau kabar gembira. Maka ini masuk dalam sabda Nabi alaihi salatu wassalam, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, abshiru wa la tunaffiru wa yassiru wa la tu'assiru, berilah kabar gembira dan janganlah kalian membuat manusia itu lari, lari dari agama Islam, wa yassiru wa la tu'assiru, dan berilah kemudahan, jangan sampai kalian mempersulit orang lain. Maka apa yang disebutkan oleh sahabat Salman radhiyallahu ta'ala ini sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Beliau mengatakan kepada orang yang sakit tersebut dengan ucapan abshir. Dan ketika kita lebih memperhatikan lagi ucapan yang beliau katakan ini abshir, beliau hanya mengucapkannya dengan mutlak. Naam, hadat tafsir alladhi atlaqahu Salman walam yuqayyidhu. Beliau mengucapkan kalimat abshir, bergembiralah, ini dengan naam ucapan yang bentuknya mutlak, umum, secara umum, bergembiralah engkau, wahai saudaraku. Beliau tidak mengkait atau membatasi berita gembira tersebut, misalnya dengan apa? Dengan kafarah, gembiralah dengan bahwasanya penyakit itu adalah sebuah kafarah, atau beliau tidak membatasi berita gembira tersebut bahwasanya naam engkau akan segera diberi kesembuhan, atau gembiralah misalnya dengan adanya kunjungan dari saudaramu yang menjenguk. Tidak, akan tapi beliau radhiyallahu ta'ala mengucapkan kalimat tadi, yaitu abshir, bergembiralah, ini diucapkan beliau dengan naam, kata yang mutlak. Maksudnya adalah gembiralah secara umum. Apa maksudnya? Ay tabsyirun mutlak fi kulli khairin ajilin wa ajilin fid dunya awal fil akhirah. Yaitu bergembira engkau dengan segala kebaikan, baik yang disegerakan atau yang ditunda, atau kebaikan yang akan engkau dapatkan ketika di dunia atau nanti yang akan engkau dapatkan di akhirat kelak. Nah, ucapan yang ringkas akan tapi memiliki makna yang sangat luas. Bergembiralah engkau wahai saudaraku, abshir, karena sungguh banyak kebaikan yang akan didapatkan oleh orang yang ditimpa oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rasa sakit, bisa dengan kafarah, bisa dengan doa dari saudaranya, bisa dengan apa? Nah, musta'taban, nanti yang akan datang penjelasannya. Karena sungguhnya orang mukmin yang ditimpa dengan rasa sakit, dia sedang mendapatkan al-bisyarah atau kabar gembira sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka setelah itu beliau sahabat Salman radhiyallahu ta'ala memberikan penjelasan. Faqala fa inna maradal mu'min yaj'aluhu Allahu lahu kafaratan wa musta'taban. Maka sesungguhnya penyakit seorang mukmin itu Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan penyakit tadi lahu untuk dirinya, untuk orang mukmin yang sedang sakit tadi, itu yang pertama sebagai kafarah, sebagai kafarah, dan yang kedua sebagai musta'taban. Maksudnya indama yusibul muslim al-marad yaftah lahu babain min abwabil khair, yaitu ketika seorang mukmin ditimpa dengan suatu penyakit, naam, maka sesungguhnya dirinya telah dibukakan dua pintu kebaikan dari pintu ke pintu kebaikan yang sangat banyak. Naam, seorang mukmin kita ketika ditimpa dengan rasa sakit suatu penyakit, itu hakikatnya Allah Subhanahu wa taala sedang membukakan dua pintu kebaikan dari pintu ke pintu kebaikan yang sangat banyak. Apa dua ke pintu kebaikan tersebut? Al-babul awal, pintu yang pertama adalah at-takfir, yaitu kafarah tadi. Naam, dan ini adalah maudhu' syahid dari hadis yang dibawakan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala di dalam bab ini, bahwasanya penyakit seorang mukmin itu akan menjadi kafarah penghapus dosa bagi seorang mukmin tadi. Naam, tentu seorang mukmin punya banyak kesalahan, punya banyak perbuatan dosa yang pernah dia lakukan. Di antara bentuk penghapusan dan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala adalah dengan ditimpakan rasa sakit kepadanya. Naam, tentu ini semua adalah harus didasari di dalam hatinya ihtisabul ajr dan husnul niyah, adanya niat yang baik, dan juga orang mukmin tadi mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala ketika dia ditimpa dengan rasa sakit. Ini pintu kebaikan yang pertama. Kemudian al-babu tsani, pintu kebaikan yang kedua, sebagaimana yang beliau katakan musta'taban, ay majalan lil marid an yu'atiba nafsahu wa an yalumahu wa an yatadakkara halah. Maksudnya adalah penyakit tersebut itu menjadi musta'taban, ay majalan, sebagai tempat bagi orang yang sakit untuk dia mencela dirinya. Naam, dia mengoreksi dirinya, introspeksi terhadap apa yang telah dia lakukan selama ini. Ia tadzakkar halah, dia bisa mengingat naam keadaannya, apa yang telah dia lakukan semasa sehat, apa yang dia pernah perbuat ketika dia diberi kenikmatan berupa kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia bisa sadar, aku kemarin melakukan demikian-demikian, sekarang aku tidak bisa melakukan apa-apa, baru ditimpa dengan salah satu dari macam-macam penyakit. Naam, sehingga itu membuat dirinya bisa yastaktib. Naam, bisa sadar, dia bisa mencela dirinya. Naam, dan mengingatkan dirinya tentang kenikmatan-kenikmatan Allah Subhanahu wa taala yang selama ini dia rasakan. Sebagaimana yang disebutkan oleh mereka para ulama, kam min insanin fi firasyil marad yuftah alaihi min muhasabatin nafs walaumiha wa taubati wal inabati ma la yuftahu 'alal ashihai wal aqwiya. Betapa banyak orang yang sebelumnya dia diberi kesehatan, kemudian ketika dia terbaring fi firasyil marad, di suatu ranjang dengan rasa sakit di tubuhnya, dia tidak bisa bangun, tidak bisa duduk, tidak bisa bergerak, yuftah alaihi min muhasabatin nafs, dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala pintu introspeksi diri. Dia mulai mengoreksi dirinya, mencela dirinya, mengakui dan menyadari kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa yang selama ini telah dia perbuat. Kemudian dia dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala pintu taubat, diberi hidayah sehingga dia mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala wal inabah, dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma la yuftahu 'alal ashihai wal aqwiya, yang mana pintu tersebut terkadang tidak dibukakan kepada orang-orang yang sehat dan orang-orang yang kuat. Orang yang sehat, orang yang kuat terkadang lalai. Seringnya dia lalai dengan kenikmatan kesehatannya, waktu luangnya, atau harta bendanya, melakukan perbuatan ini dan itu, melanggar larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, tidak mau untuk muhasabatun nafs, mengoreksi dirinya dan mencela dirinya atau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fal marad yukidhuhu minal ghaflah wa yuhyi qalbah. Maka terkadang suatu penyakit yang ditimpa oleh seorang mukmin itu bisa menghidupkan hatinya, dan yang kedua bisa menyadarkan dirinya dari kelalaian dari Allah Subhanahu wa taala. Fahuwa khairun lahu min an yaqa sahihan mu'afan summa yamutu 'ala hallin sayyi'ah. Maka terkadang keadaan sakit tersebut ini lebih baik bagi seorang mukmin daripada dia terus-menerus dalam keadaan sahih, dalam keadaan sehat dan kuat, kemudian tiba-tiba dia meninggal dunia di atas keadaan yang sangat jelek sekali, wal iyadzu billah. Terkadang Allah Subhanahu wa taala menegur kita semua, menegur hamba-hambanya dengan rasa sakit sehingga dia bisa sadar setelah dia tertimpa dengan rasa sakit tersebut. Kemudian qala sahabat Salman radhiyallahu taala melanjutkan, qala wa inna maradal fajir, dan sesungguhnya penyakit yang diderita oleh orang yang fajir, oleh orang yang suka berbuat jahat atau berbuat dosa dan kemaksiatan, kal ba'iri, itu seperti binatang ternak. Seperti al-ba'ir, seperti binatang ternak. Aqalahu ahlu, yang mana binatang ternak tersebut diikat oleh pemiliknya. Thumma arsaluhu, kemudian terkadang dilepaskan. Fala yadri, maka binatang ternak tersebut tidak paham, tidak tahu kenapa dia diikat, untuk kebaikan apa dia dicencang di kandangnya, untuk kebaikan apa dia ditahan di tali di kandangnya. Walima ursil, dan untuk kebaikan atau kemadaratan apa dia dilepaskan oleh pemiliknya. Ini keadaan hewan ternak, seperti penyakit yang diderita oleh seorang yang fajir. Fahuwa la yadri li ayyi maslahah, dia tidak tahu kebaikan apa atau ada madarat yang bagaimana yang dia ditahan supaya tidak tertimpa dengan kejelekan tersebut. Maka ketika orang fajir dia ditimpa dengan suatu penyakit, qayyadahul marad anil harakah, orang yang fajir itu dia ditahan dari gerakan, tidak bisa bergerak ke sana kemari, tidak bisa bangun dari tempat tidurnya, entah itu sehari, sebulan, atau bahkan terkadang setahun atau yang seterusnya. Tsumma yaqumu wa ya'udu ila fujurihi wa ma'asih, kemudian setelah dia sehat bangkit kembali lagi kepada dosa dan kemaksiatannya seperti sebagaimana yang telah dia lakukan, sehingga dia tidak paham untuk apa dia sakit, apa faedahnya sakit, itu dia tidak akan faham sama sekali karena penyakit tersebut kata beliau radhiyallahu ta'ala itu seperti hewan ternak. Dia tidak tahu, tidak faham sedikit pun tentang faedah dari al-marad yang itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bikhilafil mukmin, beda dengan keadaan seorang mukmin tadi ketika dia ditimpa dengan rasa sakit, dia bersabar, dia ihtisabul ajr, dia mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah menghapuskan dosa-dosanya. Kemudian yang kedua, dia bisa sadar, bertaubat, introspeksi diri dan mencela dirinya atas kebaikan yang selama ini telah dia lewatkan supaya setelah sehat kembali dia bisa kembali dan memperbaiki dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini faedah atau penjelasan dari hadis yang diriwayatkan dari sahabat Salman radhiyallahu taala. Sehingga di antara faedah yang bisa kita ambil tentang hadis atau asar ini adalah tentang adab yang baik yang telah dicontohkan oleh sahabat Salman radhiyallahu taala ketika beliau menjenguk orang sakit. Di antara adab yang bagus adalah hendaknya alla yutawwal 'alal marid bil kalam. Tidak memperbanyak bicara di samping orang yang sakit. Ketika menjenguk cukup ditanya satu atau dua pertanyaan, kemudian didoakan wala yuskil 'alaihi bil julusi tawilan. Jangan memberatkan orang yang sakit dengan banyak duduk di sampingnya atau banyak mengajak bicara orang yang sakit sehingga dia merasa berat. Dan ini juga nanti akan dibahas oleh Asy-Syarih rahimahullah taala pada bab-bab yang setelahnya. Nah, ini faedah yang bisa kita ambil dari hadis yang kedua. Adapun penjelasan Asy-Syarih insyaallah kita ambil pada pertemuan berikutnya. Namallahu taala alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.